Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas bab al-amri bi ada'il amanah. Bab perintah syariat untuk menunaikan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pemilik-pemiliknya. Pemilik-pemiliknya. Amanah maknanya adalah sesuatu yang dipercayakan. Sesuatu yang dipercayakan. Baik itu harta ya ataupun kekuasaan. Baik haknya Allah ataupun haknya hamba-hamba. Haknya Allah Subhanahu wa taala artinya kita menjalankan syariat. Seorang yang amin, seorang yang amanah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan sesama hamba, seorang yang amanah adalah seseorang yang menjaga kepercayaan saudaranya. Menjaga kepercayaan saudaranya. Baik dalam hal harta ataupun na'am dalam hal kekuasaan. Ketika dia diberi mandat, diberi tugas tertentu, mengurusi dan memimpin, maka hendaknya dia amanah, menunaikan dengan sebaik mungkin. Adapun harta dan lain-lain juga demikian. Wa minal amanat ma yakunu bainar rajuli wa sahibih. Minal umuril khassah allati la yajibu an yattali'a 'alayha ahad. Fa innahu la yajuzu li sahibihi an yukhbira biha. Termasuk dari amanah adalah pembicaraan rahasia. Pembicaraan yang sifatnya privasi antara kita dan orang-orang dekat kita. Teman ataupun istri. Teman ataupun juga istri kita. Ini amanah. Kita duduk misalnya bermusyawarah terbatas. Kita jangan menyebarluaskan hasil musyawarah tersebut tanpa izin. Atau bahkan yang lebih buruk lagi, merekam tanpa izin. Merekam pembicaraan tanpa izin. Naam. Karena pada pembicaraan terbatas, sesuatu yang tidak boleh didengar oleh khalayak. Bukan karena mengandung khianat, namun bisa jadi belum bisa dipahami di waktu itu dalam keadaan itu. Satu misal dalam urusan dakwah. Misalnya dalam urusan dakwah. Ini sedang membahas tentang peraturan-peraturan santri misalnya. Ada pembahasan-pembahasan yang memang santri belum boleh dengar dulu. Bukan dalam rangka berdusta kepada para santri. Atau menyembunyikan sesuatu. Lil maslahah. Untuk adanya apa? Maslahat. Misalnya dimusyawarahkan bulan ini tidak ada liburan. Bisa jadi kalau didengar oleh santri pada saat itu surut semangat mereka dalam belajar. Maka amanah ketika memang belum bisa disebarluaskan, tidak disebarluaskan. Ya. Karena ini akan berdampak negatif. Apalagi bersangkutan dengan dakwah secara nasional. Dakwah secara apa? Nasional. Kita duduk di depan masyayikh, di depan para ulama, mengkonsultasikan bagaimana laju keadaan dakwah kita. Tanpa ada izin direkam. Ya. Belum tentu masyayikh, para ulama setuju. Belum tentu juga ustadz yang kita berkonsultasi setuju. Ya. Untuk segera disebarluaskan. Oleh karenanya, hendaknya kita memiliki sifat at-tawadhu'. Sifat apa? At-tawadhu'. Rendah hati. Kok bisa nyambungnya ke sana? Iya. Seringkali orang update berita itu bangga. Zaman copy paste seperti ini, kalau mendapatkan informasi tercepat, terupdate, kemudian segera, ini merasa bangga tersendiri. Saya adalah orang pertama kali menyebarkan, saya adalah orang pertama kali mendapatkan informasi. Padahal sebatas informasi saja. Tapi itu sudah menjadi syahwat. Sudah menjadi apa? Syahwat. Nah, berbeda dengan orang yang rendah hati, memang dia tidak senang ditonjolkan. Dan tidak berusaha menonjolkan diri. Namun Allah mengangkat namanya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang meninggikan ya harganya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang saya ingat beliau pernah menyampaikan, man aslaha sariratahu faha abiru fadlih. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, maka keutamaannya pun akan tersebar harum ke tengah manusia. Barang siapa yang membenahi kebaikan hatinya, ikhlas, tawadhu', jujur karena Allah subhanahu wa ta'ala, justru dia akan tersebar. Dia terkenal di telinga-telinga manusia bahwa dia orang saleh, orang baik. Tapi kalau Anda berpolitik, kalau kita mencari strategi agar nama kita naik, riaan, ya, sum'atan, justru akan azallahullah, akan Allah rendahkan. Kita harus ingat tauhid rububiyah yang mengangkat seseorang Allah, yang merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yuzillu mayyasha wa yu'izzu mayyasha. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan siapapun yang dikehendaki olehnya. Dan akan mengangkat siapapun yang dikehendaki olehnya. Apa artinya ini kita menyerahkan? Kita tidak mencari cara untuk kita mulia? Jawabannya tentunya tidak. Kita perlu mencari sebab kita mulia. Tapi bukan dengan cara-cara menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berstrategi, berpolitik, ingin mengangkat nama kita dengan merendahkan orang lain, memasang sifat sombong, ini kan ingin mulia, nginjak orang lain kan gak bisa. Itu namanya, barakallahu fikum, ingin mulia, tapi tidak menggunakan sebabnya. Tapi tidak melewati sebab. Sebabnya. Kalau Anda ingin mulia, tawadhu' lil haq. Rendah hati untuk menerima al-haq. Ya. Naam. Perbaiki niat. Luruskan dan perbaiki batiniyah kita. Justru itu akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ketika kita, ini kan kita bicara bisnis akhirat ya. Bisnis akhirah. Artinya kita mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Dalam urusan dunia kita bisnis duniawiyah. Kan kita kalau kepingin produk kita terkenal. Kan ada cara-cara yang tidak kemudian merugikan orang lain. Tidak menjelek-jelekkan dan menjatuhkan orang lain. Jadi kita produknya laku, laris, tapi persaingan sehat. Kan begitu. 6. rentannya dalam urusan akhirat ini lebih penting untuk, kalau dibahasakan saingan, itu memang konotasinya negatif. Tapi enggak apa-apa, karena Allah berfirman, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, jadilah kamu nomor satu, berlomba menjadi orang yang paling baik dalam setiap kebaikan. Ya. Tempuh jalan-jalan yang terbaik. Kita kepingin menjadi orang yang paling bertakwa, kan mulia. Dari banyaknya manusia ini tentunya banyak yang kepingin bertakwa, kepingin berilmu, kepingin beramal soleh. Berlombalah. Berlombalah. Tapi dengan cara yang benar, batinnya bagus, tawadhu, ya. Bukan dengan merendahkan orang lain, menuduh orang lain tanpa bukti, ya. Kemudian mencari-cari kesalahan orang. Kita jangan pernah mengira Allah tidur. Kita jangan pernah mengira Allah tidak melihat ucapan dan penglihatan, ucapan dan perbuatan kita. Jadi, barakallahu fikum, termasuk amanah tidak menyebarkan pembicaraan yang sifatnya privasi dan terbatas. Karena tidaklah kita diundang untuk berkumpul dan berbicara kecuali karena kita dipercaya. Kecuali karena kita apa? Dipercaya. Naam. Falawis ta'manaka ala hadisin haddasaka bihi. Kalau ada seseorang mempercayai, menitipkan ucapannya kepada dirimu, ini amanah. Tidak boleh engkau sebarkan, walaupun kepada orang terdekat. Ya. Baik dia pesan atau tidak pesan. Misalnya pesan, tolong ini jangan disampaikan kepada siapapun. Ini kan jelas pesan. Atau dilihat dari qarinah, dari indikasinya memang dia tidak mau untuk disebarkan. Dengan dia mencari waktu sepi, melihat tidak ada lagi yang lain, dia tengok kanan, tengok kiri. Berarti kita lihat indikasinya memang ingin berbicara dengan kita saja. Ya, ingin berbicara dengan kita saja. Ini. Walihada qala al-ulama idza haddatsaka ar-rajulu bi hadits waltafata fa hadhihi amanah. Oleh karenanya para ulama menyebutkan apabila seseorang mengajakmu bicara lalu dia menengok ke kanan dan ke kiri, maka ini adalah titipan, amanah, titipan. Kenapa ini? Karena dia khawatir ada seseorang yang mendengar. Termasuk juga amanah adalah ma yakunu bainar rajuli wa baina zaujatihi. Sesuatu yang ada antara suami dan istrinya dari urusan-urusan khusus privasi. Khusus apa? Privasi. Fa inna syarran nasi manzilatan 'indallahi ta'ala yaumal qiyamah ar-rajulu yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilayhi thumma yatahaddatsu bima jara bainahuma. Riwayat Muslim. Sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, seseorang yang berhubungan suami istri kemudian menceritakannya. Kemudian menceritakannya. Memperbincangkan urusan ranjangnya. Haram. Ini apa? Haram, cerita. Menceritakan. Banyak orang-orang sufaha, orang-orang dungu. Lagi di zaman internet seperti ini, banyak orang-orang yang menjadikan pembicaraannya sesuatu yang tidak pantas untuk dibicarakan dan didengar publik. Didengar apa? Publik. Nah, bizikril khususiyat, dengan menyebutkan dan membicarakan urusan-urusan pribadi. Urusan-urusan pribadi diumbar kemana-mana. Diumbar kemana-mana. Al-aqil, seorang yang berakal, tentunya tidak demikian. Dia akan memilah dan memilih apa yang harus diucapkan dan siapa yang boleh mendengar. Siapa yang boleh apa? Mendengar. Oleh karenanya, dalam hadis At-Tirmidzi rahimahullah, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas an-nara, faqala al-famu wal farj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Mulutnya tidak bisa dijaga, tidak jamu jaga mulut, dan juga tidak menjaga kemaluannya. Tidak menjaga apa? Kemaluannya. Tidak baik ucapan lisannya. Laisal mu'min bitta'ani walal la'ani walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu tidak ta'an, suka mencela. Bukan mukmin, suka mencela. Walal la'an, suka melaknat. Suka melaknat. Dan juga tidak kotor omongannya, saru, tabu, membicarakan sesuatu yang tidak perlu dibicarakan. Walal bazi, bazi sama ucapan kotor, ucapan rendah. Ucapan apa? Rendah. Al-qulub aw'iyah wa al-sinatuha masarifuha. Hati seseorang itu wadah. Lisan adalah gayungnya. Ketika seseorang berbicara, terlihat isi hatinya. Dia sedang tersinggung, atau dia sedang marah, atau dia sedang ridha, atau dia sedang kecewa. Itu terlihat. Ya, dia sedang curhat. Ya, kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, dari gaya bicara, seseorang bisa ditebak. Ini kepribadiannya seperti apa. Barakallahu fikum. Ini. Termasuk amanah adalah tidak menceritakan hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Dan ini banyak yang tidak punya akal. Tidak punya pertimbangan akal yang sehat. Ya. Nah. Idzan 'alaina an nuhafidha 'alal amanat wa awwalu shay'in an nuhafidha 'alal amanat allati bainana wa baina rabbina. Jika demikian maka kita memang wajib dan harus serius komitmen jaga amanah antara kita dan Allah. Ini pertama, ini paling penting. Jaga salat, jaga syahadat, jaga zakat, jaga puasa, jaga haji. Rukun Islam, rukun iman dipegang sampai mati. Ibadah menjadi kesibukan kita. Kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amanah. Kapan kita meninggalkan syariat Allah, disitulah kita khain, khianat. Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti hamba yang disayang. Tidak seperti hamba sahaya yang lepas kabur dan diambil untuk dihukum di dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya. Amanah antara kita dengan Allah. Amanah. Kemudian, amanah baina huquqil khalq. Antara hak-hak sesama. Amanah kita sebagai suami. Amanah memimpin istri kita. Amanah memimpin keluarga kita. Amanah. Bagaimana seorang suami yang menjaga anak dan istrinya dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Menunaikan hak istri dan anaknya. Dari pihak istri, menunaikan hak suami dan anak-anaknya. Dari pihak anak, menunaikan hak ayah dan ibundanya. Ayah dan ibundanya. Al-aula fal-aula. terdekat, kemudian yang dekat. Terdekat, kemudian yang dekat. Orang tua, saudara-saudari, dan seterusnya. Dan apa? Seterusnya. Barakallahu fikum. Ini. Inna allaha ni'imma ya'idhukum bih. Ini tadi An-Nisa 58 ya. Inna allaha ya'murukum antu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi antahkumu bil'adl. Inna allaha ni'imma ya'idhukum bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pemberi nasihat. Nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita amanah. Untuk kita apa? Amanah. Kalau amanah-amanah ini sudah mulai terbengkalai. Suami sudah enggak amanah. Pemimpin sudah enggak amanah. Teman sudah enggak amanah. Amanah-amanah ini sudah mulai tidak tertunaikan. Tanda kiamat sudah dekat. Tanda kiamat sudah dekat. Maka disebutkan, idza wussidal amru ila ghairi ahlih, fantadhiris sa'ah. Apabila amanah diberikan kepada seorang yang tidak kompeten, maka tunggulah kehancuran atau kiamat. Tunggulah kehancuran atau apa? Kiamat. Ya. Akan datang sanawat khadda'ah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan datang tahun-tahun yang mencengangkan, benar-benar mengherankan. Ya. Utumina fihal kha'in. Orang yang pengkhianat justru diamanahi dan dianggap khianat orang yang amanah. Artinya, dengan terbolak-balik seperti ini, bisa dipastikan di akhir zaman, ya, amanah terbengkalai. Amanah terbengkalai. Baik haknya Allah ataupun haknya makhlukin. Haknya Allah ataupun haknya makhluk. Ya. Sekarang kita bicara perceraian suami istri. Di tahun-tahun kita hidup ini sangat banyak. Sangat banyak. Benar dan salahnya saya tidak tahu, tapi saya pernah ketemu dengan salah satu advokat, pengacara gitu ya. Bisa sehari itu 50 orang. Apa mungkin suami dan istri bercerai kalau tidak ada penunaian amanah? Ima istrinya trouble atau suaminya trouble? Tidak mungkin dua orang yang bersatu kemudian dipisahkan oleh Allah kecuali salah satunya berdosa. Atau dua-duanya. Ini kan wujud asli. Berita nyata. Berita nyata bahwa amanah sudah mulai terbengkalai. Amanah sudah mulai terbengkalai. Belum lagi kita bicara antara bos dan karyawan, antara karyawan dengan bos. Antara rakyat dengan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat. Belum. Antara guru dengan murid, murid dengan guru kan. Belum bicara itu. Belum bicara itu. Dalam baina al-khalqi wa baina Allah. Antara kita dengan Allah juga banyak yang tidak amanah. Waktunya sholat. Masih banyak orang yang tidak mengerjakan sholat. Apa ini amanah? Tidak amanah. Masih banyak orang-orang kaya yang tidak mau zakat. Masih banyak orang-orang kaya yang tidak mau menunaikan haji dan umroh. Masih banyak orang yang berkesempatan menuntut ilmu namun tidak mau menuntut ilmu. Maka kiamat tegak di saat tidak disebut lagi Allah Allah. Dan juga kiamat akan tegak di saat Allah tidak diibadahi. Di saat Ka'bah tidak dimuliakan lagi. Ya, nanti akan datang suatu masa Ka'bah tidak akan dimuliakan lagi. Tidak akan dimuliakan lagi. Artinya amanah sudah pudar. Amanah sudah pudar wal'iyadzu billah. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik zat yang memberi nasihat kepada kalian untuk amanah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan perintah, melarang sebuah larangan, kecuali dari rahmatnya. Kecuali dari kasih sayangnya. Kalau manusia sudah tidak mulai amanah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Kehancuran. Kehancuran. Maka kita harus yakin, setiap musibah sebabnya adalah dosa. Sebabnya adalah amanah yang tidak ditunaikan. Amanah yang tidak ditunaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah Al-Qazwini rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kuntu 'ashiru 'ashrati rahtin minal muhajirin." Aku merupakan satu dari 10 orang dari muhajirin. Faqbala 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menghadap kita lalu mengatakan, "Ya ma'asyaral muhajirin, khamsu khisalin. A'udzu billah an tudrikuhun." Wahai orang-orang muhajirin, 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian menemui. Ya. Yang pertama, madhahara. Tidaklah tampak fahisyah pada kaum, perzinaan, lesbian, homo dan yang semisalnya, tidaklah mulai tampak dan menyebar sampai mereka berterang-terangan. Sekarang ini banyak yang terang-terangan ya. Banyak terang-terangan orang berzina terang-terangan. Orang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan terang-terangan. Illa fasyafihimu ta'un. Kecuali akan muncul wabah-wabah. Wal auja'. Penyakit-penyakit yang tidak dikenal oleh orang-orang terdahulu. Yang tidak dikenal oleh orang terdahulu. Pola hidup yang rusak menimbulkan penyakit yang banyak. Pola hidup yang tidak baik menimbulkan masalah kesehatan yang banyak. Itu sebagai musibah dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma naqasa qaumun al-mikyala wal mizan illa butulu bis-sinin wa shiddatil ma'unati wa jawri sultani alaihim. Dan tidaklah suatu kaum mengurang-urangi timbangan kecuali akan diberi musibah pataklik. Shiddatil ma'una, beratnya biaya hidup. Dan jahatnya pemerintah. Dan jahatnya apa? Pemerintah. Musibah semua itu. Paceklik. Biaya hidup berat. Apa-apa serba mahal. Kemudian, jahatnya pemerintah. Ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Apa makna paceklik? Di antara adalah, makna paceklik di antaranya adalah, hujan terus tapi tanah gak subur. Hujan terus. Bukan dimaknakan paceklik itu gak pernah hujan. Tandus, kering, kerontang. Ya itu salah satu paceklik. Tapi diantara bentuk paceklik adalah hujannya terus, tapi tanam gagal terus. Ya. Atau juga manusianya tidak pernah kenyang. Makan udah banyak, tapi gak pernah kenyang. Nah ini kan susah. Beratnya biaya hidup. Kemudian juga pemerintah yang semena-mena. Itu adalah musibah karena kita yang memiliki kebiasaan tidak amanah. Dalam timbangan, takaran-takaran. Ya. Nah, akad. Akadnya kerja 10 jam, 8 jam pulang. Ya. Atau memberi takaran seberapa, 1 kilo diberinya 9,5 ons. Walaupun kalau kita sudah bersungguh-sungguh tidak berdosa. Kita sudah bersungguh-sungguh nih tepat, cuman kebetulan namanya manusia ya. Namanya manusia dalam timbangan kan tidak semuanya pas walaupun digital. Nah, itu tadi 2 ya. Saya sebutkan tadi kan 5. Ya. 6. Saya lupa ini yang 3. Barakallahu fikum. Bisa dilihat nanti di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala na'am liman sa'ala 'anil jawabish syafi. Da'u wa Dawa. Kitab Ad-Da'u wa Dawa Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Itu bisa dilihat di situ. Yang jelas, tidak amanah ini sebab kehancuran. Tidak amanah ini sebab apa? Kehancuran. Tsumma khatamal ayata biqaulih innallaha kana samian basira. An-Nisa 58 ini ditutup dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Apapun yang kita ucapkan walaupun sembunyi-sembunyi tapi khianat, Allah dengar. Apapun yang kita perbuat walaupun bersembunyi-sembunyi, Allah tetap melihatnya. Ini konsekuensinya apa? Tahdid. Ancaman. Ya. Dilihat dan didengar bukan tanpa ada efek. Allah melihat, Allah mendengar, maksudnya nanti kalian terancam. Ya, kalau tidak amanah tetap ketahuan. Manusia boleh lalai setahun, dua tahun, tiga tahun tidak ngerti kecurangan kita. Sampai kita mati, sampai kita keluar jabatan, sampai kita pokoknya lepaslah dari komunitas itu, tetap itu dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dibongkar. Akan dibongkar. Nah. Waqala ta'ala. Kemudian kita masuk ayat yang kedua. Al-Ahzab 72. Al-Ahzab 72. Terkait bab ini. Inna aradnal amanata ala samawat wal ardi wal jibal. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Sesungguhnya kami, Allah subhanahu wa ta'ala, telah menawarkan amanah ibadah. Menawarkan amanah untuk beribadah. Kepada langit-langit dan bumi. Jadi langit-langit dan bumi ditawari untuk ditugasi beribadah. Demikian pula gunung-gunung. Mereka semua enggan untuk menerima amanah ini. Takut dari amanah ini. Wahamalahal insan. Tapi dalam keadaan seperti itu, manusialah yang menerima. Langit besar. Bumi besar. Gunung besar. Semuanya tidak berani mengemban amanah beribadah. Dalam keadaan seperti itu, manusia berani untuk menerima amanah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan terpikir hanya tertitik beratkan ini amanah dan berat. Tapi memang manusia itu kalau tidak diberi amanah ini lebih lagi. Tidak tersisa, malah tidak ada yang soleh. Karena apa? Karena manusia itu diberi keunikan dan keistimewaan oleh Allah. Bisa memilih yang baik dan yang jelek. Kalau langit kan diem-diem aja kan? Ya enggak? Gunung kan diem-diem aja, enggak rewel. Bumi juga demikian. Kalau manusia itu rewel. Manusia itu protesan. Diberi akal, diberi hawa nafsu. Dan itu memang jenis makhluk yang namanya manusia itu diberi ini. Diberi akal dan diberi apa? Hawa nafsu. Kalau tidak diberi amanah ibadah, malah justru semuanya ikut hawa nafsu nanti. Enggak ada yang tersisa yang soleh sama sekali. Jadi kita jangan, loh yang tahu-tahu manusia kecil-kecil kok malah dibebani. Oh, itu yang besar langit. Justru kamu manusia, walaupun kecil punya keunikan. Punya keistimewaan. Dibanding gunung walaupun besar, manusia bisa ngolah gunung. Ya enggak? Dan manusia bisa ngolah bumi. Artinya manusia itu diberi kemampuan ya bergerak. Positif dan negatif, positif dan negatif. Kalau tidak diberi rezeki berupa amanah ibadah, jadi amanah ibadah jangan dipikirin, wah ini berat. Ini memang berat dari satu sisi, tapi itu rezeki. Kalau kita tidak diberi amanah beribadah ini, malah justru seperti hewan nanti. Seperti hewan. adanya syariat saja pelanggaran di mana-mana, apalagi tidak diberi aturan, melanggar terus. Dan manusia kan egois-egois. Egois-egois satu sama lain. Kalau enggak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kuat makan yang lemah. Ya. Kalau yang menyuarakan adil, adil, adil itu dalam posisi tidak zona aman. Kalau zona nyaman, dia sudah masuk zona nyaman, ya buat apa lagi dia teriak-teriak, ya. Nah. Dan manusia barakallahu fikum itu tadi memiliki sifat ananiyah. Memiliki sifat apa? Ananiyah. Ana-ana. Ana-ana. Aku-aku. Aku-aku. Egois. Ya. Coba sih kalau orang tukang aspal, pengennya jangan pernah hujan. Kalau petani, pengennya hujan. Ya. Terus ikut mana ini? Ikut keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Kalau orang jualan akikah pengennya lahiran terus orang-orang. Wah ini jadi akikahnya banyak. Gitu. Ya macam-macam. Ya. Ini. Barakallahu fikum. Yang jelas. Wahamalahal insan. Dan dalam keadaan seperti itu manusia menerima tawaran ini. Dan memang sebagai kasih sayang Allah mereka harus menerima. Harus apa? Menerima. Jadi semua yang Allah wajibkan pasti baik untuk manusia. Dan semua yang Allah haramkan pasti jelek. Ya, pasti jelek. Manusia itu berbeda dengan malaikat. Malaikat itu hanya diberi akal dan tidak diberi hawa nafsu. Sehingga tidak pas untuk mengemban amanah ibadah. Enggak pas, malaikat itu mesti baik terus. Hewan, hewan enggak punya akal. Sehingga tidak akan pas untuk dibebani apa? Syariat. Tapi manusia punya dua alat ini. Nafsu punya, akal punya. Kalau dia amanah mengikuti aturan Allah, dia akan seperti malaikat. Kalau dia tidak amanah, akan seperti hewan, bahkan lebih hina dari hewan. Ya. Lebih hina dari hewan. Manusia itu kalau yang beringas, beringas banget. Ya. Mengalahkan macan, mengalahkan hewan-hewan buas. Singa dan seterusnya. Buas, benar-benar buas. Ya. Nah, demi targetnya, dia bisa membunuh ratusan orang. Siapa ini? Manusia. Genosida dan lain-lain. Itu manusia. Ya. Barakallahu fikum. Dan manusia bisa lebih baik dari malaikat. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik banget malaikat. Makanya Nabi Muhammad itu disepakati lebih baik dari seluruh malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditemani oleh Zaid bin Harithah ke Taif ketemu Naam Abdu Yalail bin Abdi Kulal. Demikian pula dua saudara yang lain. Karena Taif pada saat itu dipimpin tiga orang, kakak beradik. Ya. Rasulullah melihat di Mekah, itu sudah tidak diterima dakwahnya. Padahal sedulur. Dan mereka tahu bahwa Muhammad ini anak baik. Ya. Nabi Muhammad itu anak baik. Jujur. Ya, tidak pernah didustakan kecuali setelah mengaku Nabi. Namun musyrikin su'udzon. Musyrikin su'udzon. Setiap dosa itu akarnya su'udzon. Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Quraisy merasa kalau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, nanti mereka tidak akan dimuliakan sebagaimana di zaman jahiliyah. Mereka punya Ka'bah. Arab yang lain itu enggak punya Ka'bah. Jadi mereka udah biasa menerima tamu-tamu Ka'bah itu biasa di zaman jahiliyah. Mereka khawatir kalau ikut ini ajarannya Nabi Muhammad, sholat aja bareng, miskin kaya bareng, tawaf juga tidak melihat status. Kalau zaman jahiliyah, orang tawaf harus beli kain dari Quraisy. Kalau enggak punya telanjang. Diskriminasi kan? Nah, mereka khawatir kalau ngikut ajarannya Nabi Muhammad ini nanti levelnya sama. Padahal tidak. Abu Bakar husnudzon, Umar husnudzon. Akhirnya beliau-beliau ini kan mulia juga di tengah Islam. Di tengah apa? Islam. Ala kulli hal, karena kelihatan mentok ya. Kelihatan mentok ini di Mekah, beliau ke Thaif ditemani. Ke Thaif itu lumayan jauh loh ya. Dari Mekah ke Thaif itu lumayan ada jarak. Ada jarak. Kita saja sekarang kalau naik bis ya lumayan jauh. Ya. Nabi SAW sampai sana. Tambah didustakan. Kalau ini mending sedulur ya. Ya Quraisy itu mending. Sedulur, keluarga. Ini Thaif ini orang lain. Malah justru dilempari batu. Ya. Ditolak. Lebih dahsyat lah. Lebih menyedihkan. Lebih menyedihkan. Akhirnya kan beliau tuh sampai hilang ingatan ya. Nabi SAW sampai namanya orang susah gimana sih lagi banyak masalah. Akhirnya beliau pulang sampai di tengah jalan ada awan yang menaungi faida fiha Jibril, di situ ada Jibril. Salam kepada Nabi, ya Muhammad, ma'i ada bersamaku malaikat Jibril. Malaikat penunggu gunung. Ya, dia akan siap melaksanakan perintahmu. Fasallama alayya malakul jibal. Lalu malaikat penjaga gunung itu salam kepada Nabi. Nabi pun menjawab salam. Wahai Nabi Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak, fa inni malakul jibal. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Yang menyakitkan itu Allah dengar gitu loh. Nah, dan aku adalah malaikat penjaga gunung. Ya. Kalau engkau kepingin aku timpakan kepada mereka dua gunung ini, Al-Akhsyabain, namanya Akhsyabah. Dua gunung ini, gunung di sana benar-benar batu loh ya. Hitam, keras gitu. Aku akan timpakan kepada mereka. Orang-orang Thaif, binasa semua itu bisa. Nabi menjawab apa? Fa'inni arju. Aku benar-benar mengharap dari keturunan mereka ada yang beribadah kepada Allah. Baik enggak? Ya. Baik enggak? Padahal malaikat sudah menawarkan gitu loh. Jadi manusia itu ya, kalau mengikuti aturan Allah, sempurna dan bagus, bisa jauh lebih baik. Tapi sebaliknya kalau manusia itu benar-benar melanggar syariat, bisa lebih buruk dari hewan. Dari hewan. Yang enggak cemburu, ahli maksiat lah, melebihi hewan. Melih apa? Hewan. Tapi kalau baik, ya, nah, kan sampai ada orang kalau ngomong kamu hatinya hati malaikat gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya ini biasa fi majaro bainan nas, omongan yang biasa orang umum ngomong. Ya kamu hatinya bagus banget ya, kan gitu. Kenapa coba? Karena dia saleh mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingatkan, manusia yang kecil ini mau menerima amanah beribadah itu memang harus. Kalau enggak malah justru lebih parah. Justru lebih apa? Parah. Ya. Nah, manusia itu kalau enggak diberi syariat, aduh, buyar. Ya, buyar manusia itu. Wong diberi syariat aja protes terus. Kok begini ya? Kok begini ya? Kok begini ya? Kenapa sih riba haram? Kenapa sih musik haram? Hidup tanpa musik kan hampa. Hidup tanpa musik hampa. Ya. Hidup tanpa riba enggak muter. Ini kan seudon. Ya, seudon. Hidup tanpa riba, bisnis tidak berputar. Ya. Kemudian sampai tingkatan lah, apa kamu yang mau minjemin anak? Ya, buktikan. Cuma melarang doang. Ngeyelnya minta ampun manusia itu. Simpan ceramah kamu. Wah. Itu manusia. Memang seperti itu. Ya. Nah, tapi kita harus ingat, lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak diberi beban untuk membuat orang soleh. Tidak. Sampaikan. Fadzakir innama anta muzakir. Sampaikan. Ya. Syarat Allahnya begini. Ya. Anda menerima, walhamdulillah. Anda tidak menerima juga tidak ada rugi bagi saya. Tidak ada rugi bagi saya. Nah, ini. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia. Manusia adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Dua-duanya adalah ya, sifat dasar yang dengannya tidak amanah. Berarti manusia harus menghilangkan kezolimannya dan harus menghilangkan kebodohannya. Kebodohan dihilangkan dengan taklim, belajar. Kezoliman dihilangkan dengan keadilan, yang itu dengan kesabaran. Seorang kalau sudah mulai belajar, dia akan bisa sabar. Ketika dia sabar, dia bisa adil. Dia bisa apa? Adil. Maka tidak mungkin manusia bisa amanah kalau tidak mau rajin taklim. Tidak akan mungkin bisa amanah di dalam hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Barakallahu fikum. Ini. Ini penting untuk dipahami. Fa'idha qala qa'il. Kalau misal ada orang bicara, kaifa ya'ridullah al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal wa hiya jamad laisa laha aql wala tashur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah ibadah kepada langit-langit, bumi dan gunung dalam keadaan mereka tidak memiliki perasaan dan akal, ya kan? Tidak memiliki akal, perasaan kan enggak punya itu gunung. Diam-diam aja dia. Fal jawab anna kulla jamad fahuwa bin nisbati lillah azza wa jal aqil yafham wa yatamassal. Benda-benda itu, gunung, bumi, kalau dihubungkan dengan Allah, itu bisa respon. Jadi, bumi bicara, gunung bicara, langit bicara, itu Allah tahu responnya mereka itu. Kalau kita kan tidak mengerti. Walakin la ta'lamuna tasbihahum. Namun kalian tidak mengerti bagaimana mereka bertasbih. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi akan menceritakan ceritanya. Kan berarti memang kalau Allah dengan makhluk-makhluknya ini semuanya, itu memang bisa respon balik. Kita dengan kelemahan kita enggak ngerti kan? Tidak bisa berkomunikasi dengan bumi, tidak bisa berkomunikasi dengan gunung. Itu kita. Kita dengan Allah beda. Jadi jangan menganggap masa gunung ditawarin ibadah. Nah, masa ini bisa, memang bisa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala lamma khalaqal qalam qala lahu uktub." Sungguh Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan pena, Allah berfirman kepada pena, "Tulislah." Pena kan jamadat ya. Ya, artinya benda. Kemudian kolam tadi bicara, wa madza aktub, apa yang aku tulis? Ya, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah, tulislah semua takdir sampai hari kiamat yang akan terjadi pada hari kiamat. Ini. Barakallahu fikum. Al amanah hamalah al insan wa kaifa hamluha? Sekarang amanah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita bisa amanah? Caranya dengan menggunakan akal sehat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi intinya, carilah ilmu. Intinya carilah apa? Al-ilm. Agar kita bisa amanah, kita harus menghilangkan kezaliman dan kejahilan kita. Kalau kita zalim, harusnya tauhid, malah syirik kan zalim. Harusnya mengikuti sunnah, tapi malah bid'ah. Kan zalim namanya. Tidak meletakkan pada tempatnya. Itu zalim. Harusnya kita taat, malah maksiat. Ini kan zalim. Kapan kita tidak zalim? Dan kapan kita bisa adil? Di saat kita menggunakan akal sehat kita. Dan juga mengikuti ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akal sehat tidak akan berbenturan dengan wahyu Allah. Maka ulama menulis kitab apa? Dar'u ta'arudin naqli wal akli. Bantahan. Untuk orang yang menganggap akal sehat berbenturan dengan syariat. Tidak mungkin. Oh, kalau ada orang bilang, enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Ya akalmu ini yang tidak masuk. Ya, dibilang, ini begini, ini haram, ini gini. Enggak masuk akal. ya akalmu ini yang enggak mentok ya gitu ya. Jadi akal yang sehat pasti bisa menampung syariat. Contoh ya, contoh ini sering dicontohkan kan? Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj sering kita contohkan tuh. Sehari semalam toh Baitul Maqdis langit mudun maning. Ya jadi Baitul Maqdis naik turun cuma semalam. Secara akal pada saat itulah akalnya orang pada saat itu kalau akalnya orang musyrik, oh enggak mungkin kan? Enggak masuk akal, enggak masuk akal. Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Muhammad ini gila. Masa sehari semalam bisa ke Baitul Maqdis naik turun langit? Ya. Belum ada teknologi pesawat, belum ada teknologi apa. Jangan bilang pesawat, kereta aja belum ada. Ya. Kereta aja belum ada. Motor aja belum ada kok. Ya. Artinya apa? Artinya mereka itu kan mengandalkan kecepatan itu mereka andalkan dengan bayangan kuda, ya kan kuda cepat. Ya, atau orang lari. Orang lari. Di antara sahabat yang larinya kencang itu Salamah Ibnul Aqwa rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sahabat ini kalau lari kencang banget. Ngebut kalau lari. Ya, Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu kelebihan. Ya, semeruntul itu kelebihan, ya. Jadi kalau jihad ngebut bisa, ya. Nah, sikap kalau lembut gini kalau kayak siput ya ketembak, ya. Nah, ala kulli hal Abu Bakar kan akalnya sehat. Abu Bakar As-Siddiq langsung. Ya. Kalian ya pingin mempengaruhi saya bahwa Muhammad itu berdusta dengan cerita Isra wal Mi'raj enggak masuk. Wong saya sudah beriman kalau Nabi sore ngomong ada wahyu, pagi ada wahyu. Pagi dan sore bisa dua kali ada wahyu. Dari langit ketujuh kita aja percaya. Apalagi cuma sehari semalam, lebih kelamaan. Kelamaan kan? Pagi Rasulullah menyampaikan bahwa telah turun ayat. Kami percaya, sudah beriman. Sore, belum sehari. Sore udah ada wahyu lagi. Kami beriman lagi. Dalam waktu pagi dan sore, ayat turun kami sudah percaya. Kok kalian mau mempengaruhi saya bahwa Nabi Muhammad berdusta? Enggak masuk, ya enggak masuk. Itu. Nah, jadi semua yang gaib, kabar-kabar gaib tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang kuburan, kalau mengikuti ritme ahlus sunnati wal jamaah, salafun as-salih, pasti tepat dengan akal. Ya, kadang-kadang orang itu ngakunya muslim, tapi membahas umur ghaibiyah dengan tidak jalannya salafun as-salih, ini yang membuat ngebleng. Maka jangan salah, mondoknya kesuwen sih gitu, jadi gemblung. Ah, ini bukan masalah mondoknya kelamaan. Ini perlu diketahui ini belajarnya apa gitu loh. Sehingga dia orang kuat ilmunya kebanyakan. Ilmu apa? Ya, karena orang kalau benar-benar mengikuti ilmu Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafi saleh jadi lebih cerdas. Jadi lebih cerdas. Ya. Nah, kalau dia katanya mondok puluhan tahun kok jadi ngebleng, ini berarti tidak sesuai Al-Quran dan apa? Sunnah, dan ada pola pembelajaran yang tidak baik. Pola pembelajaran yang tidak baik. Jangan dikambing hitamkan. Jangan dikambing hitamkan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini dulu ya yang kita bahas pada pertemuan malam kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.